ijo, mana semangatnya bro? Ronggotan, mana semangatnya cow? Luar biasa. Beger, terima kasih. Serta sahabat-sahabatku yang baru saja dari negara manca, yang dari Korea, Taiwan, terima kasih, selamat datang. Selamat bergabung dengan seluruh masyarakat Gudo, Minong, Pati, Jawa Tengah. Kerja bareng dengan Ramayana, terima kasih. Mike Pro Shooting, matur sembadun. Aktor kondangnya Jawa Timur, cow! Asli kelahiran kota Pudak Gresik. Saya yakin Anda semuanya sudah kenal. Gary Mahesa, New Palapa. Selamat malam semua bro. Demi cinta cuma-cuma kamu yang aku cinta. Kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah, janganlah kau tinggalkan diriku. seribu cinta yang datang selalu ku hadang. Hanya satu ku harapkan, dirimu tepuk-tepuk yang paling rame dong buat Nyupalapa di sini.